Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dolalah wa kulla dolalah finnar. Ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas takdirnya, kemudahannya dan nikmatnya, sehingga pada malam ini kita masih bisa bermajlis di salah satu rumahnya. Kita manfaatkan majlis kita ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tauhid. Dan kita masih dalam bab yang ke-40. Bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala, ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha wa aktsaruhum al-kafirun. Yaitu firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-83 yang menjelaskan tentang keadaan mereka, orang-orang kafir, yang mereka telah mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya disebabkan karena tidak menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid. Dan insyaallah malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syaikh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Syaikh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wa dzakara al-musannif rahimahullah misla hadza an Ibni Qutaybah. Musannif rahimahullah menyebutkan semisal ini, yaitu semisal perkataannya orang-orang musyrik yang mereka mengatakan ruzikna dzalika bisyafaati alihatina. Orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah, mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Manas dan yang lainnya, mereka mengatakan kami diberi rezeki ini dengan syafaat sesembahan kami. Ini buruknya mereka. Mereka sudah beribadah kepada selain Allah, lalu ketika beri rezeki, mereka mengatakan kami diberi rezeki karena syafaat sesembahan kami. Karena sesembahan kami bisa memberi syafaat di sisi Allah untuk mendatangkan rezeki. Atau karena berkahnya sesembahan kami. Atau karena berkahnya patung kami dan yang lainnya. Ini yang termasuk mengingkari nikmat Allah. Karena menyandarkan rezeki kepada selain Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rezeki. Maka kata Syaikh Abdul Rahman Musannif rahimahullah juga menyebutkan yang semisal ini, makna yang semisal ini dari Ibnu Qutaybah. Wa huwa, siapa nama Ibnu Qutaybah? Beliau sebutkan wa huwa Abu Muhammad Abdullah Ibni Muslim Ibni Qutaybah Ad-Dain. Ad-Dinawari. Sebagian menyebutkan Ad-Dainuri. Yang katakan Ad-Dinawari. Ini nama daerah. Wallahu a'lam bishawab. Qadi Misr. Ibnu Qutaybah. Kunyah beliau ada Abu Muhammad. Nama beliau Abdullah bin Muslim. Abdullah bin Muslim bin Qutaybah Ad-Dinawari. Sebagian mengatakan Ad-Dainuri. Wallahu a'lam bishawab. Qadi Misr. Beliau sempat menjadi qadi di negeri Mesir. An-Nahwi Al-Luhawi. Beliau dikenal ahli nahwu. Ahli bahasa. Sahibun musannafat al-badi'ah al-mufidah al-muhtawiyah ala ulumin jammah. Dia memiliki kitab-kitab yang berbobot, yang berfaedah, yang memuat berbagai macam ilmu. Istahola bi Baghdad. Beliau disibukkan di Baghdad. Wasaming al hadis ala Ishaq ibni Rahuyah wa tabaqatihi. Beliau juga mendengar hadis atau mengambil ilmu hadis, mengambil hadis dari Ishaq bin Rahuyah. Ada juga yang mengatakan Rahawih. Naam. Tapi sebagian orang lebih suka mengatakan Rahuyah. Dan yang sezaman dengan beliau, setobakot. Tuwufiya sana sittin wa sab'ina wa mi'atain. Ibnu Qutaibah ini wafat pada tahun 276. Masih zaman para a'immah. Wa qala akharun. Jadi Ibnu Qutaibah ketika menafsirkan firman Allah ini, ya ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha. Mereka telah mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya karena mereka mengatakan, ruzikna dzalika bisyafaati alihatina. Ketika mereka mengatakan, kami diberi rezeki sebab syafaat ilah-ilah kami, sesembahan kami. Nah ini, maka ini termasuk mengingkari nikmat Allah. Saya beri rezeki karena berkahnya ini, umpamanya. Berkahnya patung ini, kuburan ini, umpamanya. Ini termasuk menisbatkan rezeki kepada patung atau kepada kuburan atau yang sejenisnya. Wa qala akharun, dan yang berkata, ma dzakarahu al-musannif, apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, yaitu masih menafsirkan makna ayat dari salaf, an aun ibni Abdillah, dari Aun bin Abdillah. Ibni Utbah Ibni Mas'ud Al-Hudali. Abu Abdillah Al-Kufi Az-Zahid. Aun bin Abdillah adalah Aun bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah Al-Kufi, orang Kufah. Az-Zahid, dikenal kezuhudannya. Itu orang yang mengutamakan akhirah. Tidak menganggap penting dunia. Ini orang zuhud. Mereka lebih memikirkan akhirah karena akhirah yang lebih penting. Karena tidak menganggap pentingnya dunia, mereka tidak akan mau mengambil yang haram atau yang subhat. Bahkan mereka meninggalkan yang mubah yang asalnya boleh ditinggalkan karena khawatir terganggu akhirahnya. Ini orang zuhud. Ya. Orang zuhud karena menganggap dunia itu enggak penting. Yang penting akhirah. Maka tidak mau mengambil yang haram. Tidak mau mengambil yang subhat. Bahkan nah ini. Mereka meninggalkan yang asalnya boleh, yang halal, yang mubah. Apabila mengganggu akhirahnya. Ini orang yang zuhud. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan innamal faqih, kata beliau, az-zahid fid dunya ar-rahib ilal akhirah wal basir bidinihi wal mudawin atau muwadib, saya agak lupa, ala ibadati rabbih, sesungguhnya orang yang faqih, kata beliau, ini ada sebabnya sebetulnya perkataan beliau. Jadi ada orang tanya kepada Al-Hasan tentang masalah. Lalu dijawab sama Al-Hasan. Yang tanya mengatakan, yaqulu fuqaha, para fuqaha berkata begini. Dalik. Al-Hasan mengatakan, ra'aital fuqaha bi'ainik. Kamu telah melihat fuqaha dengan matamu? Innamal faqih, kata beliau. Ini. Sesungguhnya al-faqih, kata beliau, orang yang faqih fiddin, orang yang zahid fid dunya, zuhud dalam dunia. Ini orang yang benar-benar memahami agama. Karena di dalam agama, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah, dianjurkan untuk zuhud di dunia. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, celaan orang yang tertipu dengan dunia. Dalam hadis, dijelaskan celaan orang yang tertipu dengan dunia. Dan menjelaskan tentang rendahnya dunia. Hinanya dunia. Itu diantara tujuannya agar manusia itu zuhud dunia. Maka al-faqih zahid fid dunya. Orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud dunia. Ini pertama sifatnya. Yang kedua, rahib ilal akhirah. Semangat akhirah. Karena memang agama, din, Al-Quran, As-Sunnah memberi janji-janji akhirah yang baik bagi orang yang beriman, yang beramal saleh, mendorong untuk orang itu semangat akhirah, beramal untuk akhirah, beramal mengharapkan ajr di akhirah. Maka orang yang faqih ar-rahib ilal akhirah, orang yang semangat kepada akhirah. Sifat yang ketiga, al-basir bi dinihi. Orang yang mempunyai basirah terhadap agamanya, orang yang mempunyai pemahaman yang benar, yang dalam terhadap agamanya. Sebagian disebutkan dalam kitab yang lain, al-basir bidambihi, orang yang melihat dosanya. Yang terakhir sifatnya al-mudawin, yang senantiasa mudawim, dawam, yang senantiasa terus-menerus tidak di atas ibadah kepada Allah. Orang yang rajin beribadah, mudawim ala ibadati rabbih. Maka di sini disebutkan sifat beliau adalah zahid, karena ini sifatnya para fuqaha, para ilmu, para aimmah. Maka banyak para ulama mengarang kitab zuhud. Banyak kitab yang diberi judul dengan az-zuhud. Imam Ahmad Al-Waqi bin Jarrah mempunyai, bahkan Al-Baraka mengatakan zuhud kabir, kalau enggak salah. Dan para imam yang lain banyak mempunyai kitab az-zuhud. Bahkan dalam kitab-kitab hadis pun disebutkan kitab az-zuhud. Karena memang perkara itu perkara penting. Naam. Bagi orang yang ingin tafaqquh fid din, ingin memahami agama, maka hendaknya mempunyai sifat zahid fid dunya. Karena munculnya fitnah, ya, munculnya fitnah bagi ahlul ilm, atau orang yang belajar ilmu, disebabkan dunia, yaitu beramal akhirah untuk mencari dunia, itu munculnya fitnah. Maka ketika sudah muncul manusia-manusia yang beramal akhirah, kelihatannya akhirah, tapi di dunia ada fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal aw kama qala." Setiap umat itu ada ujiannya. Ujiannya umatku ini mal, harta. Kadang-kadang talabul ilmu juga teruji. Belum jadi alim, baru masih talabul ilm, teruji dengan dunia. Walayadubillah. Ini ya ikhwan. Maka kalau ingin selamat, ingin istiqomah di atas din, di atas ilmu din, ilmu agama, berusaha zahid fid dunya, berdasarkan perkataan Al-Hasan, maka man yuridillahu bi khaira yufaqih fid din. Nah ini sekarang dalam hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, maka dia memfakihkan dalam din. Siapa fakih? Ya yang tadi. Ya. Siapa itu al-fakih? Ya tadi. Man yuridillahu bi khaira yufaqih fid din. Man huwa faqih? Innamal faqih az-zahid fid dunya war-rahib ilal akhirah wal basir fi dinihi wal mudawim ala ibadati rabbih. Apabila seorang mempunyai sifat ini, insyaallah orang yang dikehendaki ke kebaikan. Ya Bunda. Orangnya zuhud dunia, semangatnya akhirah, mempunyai pandangan yang dalam tentang dunia, terus-menerus dalam beribadah kepada Allah, inilah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Rawa an abihi. Beliau Al-Aun ini meriwayatkan hadis dari bapaknya itu Abdullah bin Utbah. Wa Aisyah, dan dari Aisyah. Wa Ibni Abbas, dan Ibni Abbas berarti beliau itu tabi'in. Wa anhu Qatada wa Abu Zubair wa Zuhri. Adapun yang mengambil hadis kepada Aun adalah Qatada. Naam. Abu Zubair Az-Zuhri. Ini murid-muridnya Aun bin Abdullah. Wasaqahu Ahmad wa Ibnu Ma'in. Dan disahih disikohkan. Dipercaya. Jadikan sebagai orang yang sikoh oleh Ahmad, oleh Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Ini teman dengan Imam Ahmad. Qala Al-Bukhari, berkata Al-Bukhari, siapa nama Al-Bukhari? Muhammad bin Man, banyak Muhammad di sini. Siapa Muhammad bin Man? Muhammad bin Man, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, di kitab Arba'in disebutkan pertama kali. Ya bangga, Muslim bin Man, bin Man. Hajjad. Kitab Arba'in kurang dikenal di kita. Dulu Arba'in An-Nawawi Umdah, kitab yang masyhur. Hampir semua santri kenal ya. Sekarang dilupakan. Itu kitab Arba'in. Ada berapa hadisnya? Ada berapa hadisnya? Yang gede. 50? 54? 44? 42. Ditambah sama Ibn Rajab jadi 50. Disarah 2 jilid. Dengan judul Jami' Ulumul Hikam. Penuh dengan ilmu. Maka juga ada Jami'ul Ulum wal Hikam, terkumpulnya ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Tuh. Ain. kitab yang enggak asing bagi para ahlu sunnah salafiyun. Jangan sampai bagi kita asing, ya. Nah. Kita modelnya kalau belajar kitab A, B lupa. Kalau belajar kitab B, C lupa. Nah. Jangan dilupakan. Nah. Mata qala al-Bukhari. Mata badal 20 wa 100. Beliau ini Aun bin Abdullah meninggal pada tahun 120. Imam Bukhari punya kitab tentang tarikh kabir. Naam. Walau alam, soal apakah Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab tarikhnya, walau alam. Naam. Di sini di takliknya sebutkan tahdhibu tahdhib. Kalau tahdhibu tahdhib bukan karangannya Imam Bukhari. Tahdhibu tahdhib itu karangannya Ibnu Hajar. Wallahualam bissawab. Di sini kok sebutkan qala Bukhari mata badal 20 mi'ah. Di takliknya tahdhibu tahdhib. Kalau perkataan Imam Bukhari. Tapi apakah Ibnu Hajar juga mengutip perkataan Imam Bukhari? Wallahu a'lam. Mungkin Ibnu Hajar mengutip perkataan Imam Bukhari ini. Wallahu a'lam. Ya Aun bin Abdillah ini menjelaskan tentang ya'rifuna nikmatallah summa yunkirunaha. Qala berkata Aun. Aun bin Abdillah tadi, seorang tabi'in. Ingkaruhum iyyaha ayyakula ar-rajul laula fulan maka nakada wa kada. Walaula fulan ma asabtu kada wa kada. Mereka mengingkari nikmat, yaitu yang ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha. Mereka mengingkari nikmat, yaitu karena mengatakan begini. Kalau tidak ada fulan, tidak akan terjadi begini-begini. Ini termasuk mengingkari nikmat. Ini hati-hati. Kalau tidak ada fulan, tidak terjadi begini-begini. Kalau tidak ada bulan, tidak ada ini dan ini. Ini. Dan mengatakan, kalau tidak ada bulan, aku tidak tertimpa begini dan begini. Gara-gara bulan, sudah aku tertimpa begini. Ini perkataan kufur nikmat. Ini ada beberapa makna. Mau saya jelaskan dari waktunya cukup enggak ini? Masih panjang enggak waktunya? Heh? Sudah saya bawakan kitabnya gimana ini? Sudah saya buka lagi? Bisa kah? 40 menit? Nah, sudah saya siapkan ini kitabnya. Mau saya bawa rencananya. Makna pertama. Ringkas. Sabar. Ya sekali-kali panjang lah. Biasanya pendek terus kan? Oh, sudah mulai gini. Mana pertama, apabila fulan yang menjadikan terjadinya ini, laula fulan, Makana. Nah. Kalau anda kata meyakini fulan yang menjadikan terjadinya itu, ini berarti meyakini ada selain Allah di muka bumi ini, di alam ini yang bisa mengatur alam. Jadi bisa menjadikan ini dan itu, bisa memunculkan ini dan itu. Nah ini. Ini berarti merusak tauhid rububiyah. Syirik. Karena meyakini ada selain Allah yang mengatur di alam ini sehingga laula fulan, anak tidak fulan tidak terjadi begini. Kalau tidak ada fulan maka tidak menimpa saya begini. Umpamanya. Ini hati-hati, jangan seperti itu. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam inilah kehendak Allah dan ciptaan Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Walaupun semua makhluknya menghendakinya. Ini yang harus diyakini oleh seorang yang beriman. Dan apabila maknanya adalah perkataan laula fulan maka nakadza wa kana, maka nakadza wa kadza. Anak tidak fulan tidak ada ini dan ini umpamanya. Tidak akan terjadi begini. Kalau itu meyakini fulan yang menjadikan itu, ini syirik akbar. Yang kedua, andai kata yang dimaksud adalah sebab laula fulan maka kada wa kada. Dia meyakini sebab. Kalau bukan sebab fulan umpamanya, tidak terjadi begini dan begitu. Apabila disandarkan kepada sebab, tadi mengatakan itu, lalu melupakan Allah yang menjadikannya, yang menciptakannya, ini juga termasuk ingkaru nikmat. Ini juga termasuk ingkaru nikmat. Walaupun menjadikan itu, meyakini itu sebab, tapi melupakan Allah yang menciptakannya, melupakan Allah yang beri nikmat, hanya bersandar kepada sebab, ini juga ingkar nikmat. Mana yang keberapa? Apabila menjadikan itu sebab sekaja. Nah. Ini ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Yang pertama disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qaulul Mufid jilid yang kedua pada cetakan kitab yang anda pegang. Kalau yang dimaksud sebab, ini ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, al-ula ayyakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan ka ayyakula laulal wali al-fulani ma hasala kada wa kada fahada syirkun akbar. Li'annahu ya'takidu bihadal qawl anna lihadal wali tasarrufan fil kaun ma'a annahu mayyit wa huwa tasarruf sirri al-khafi. Yang pertama, apabila sebab itu sebab yang khafi, sebab yang sawa, yang samar, sir, sebab sir al-khafi, yang secara mutlak enggak ada pengaruhnya. Tapi diyakini sebagai sebab terjadi sesuatu. Seperti kata beliau, orang mengatakan, andai kata tidak ada wali fulan, tidak akan terjadi begini dan begini. Wali sudah mati, sudah dikubur. Orang mengatakan, kalau tidak ada wali fulan, tidak akan terjadi begini-begini umpamanya. Ini syirik akbar kata beliau. Kenapa? Karena dengan perkataan ini berarti dia meyakini bahwasanya wali tadi bisa mengatur alam sehingga terjadi ini karena wali, tidak terjadi ini karena wali, sedangkan walinya sudah dikubur. Berarti ada keyakinan wali bisa mengatur alam itu. Orang-orang kata, laula fulan, kalau tidak ada fulan maka tidak terjadi begini. Atau kalau tidak ada kuburan ini, tidak akan terjadi begini. Karena kuburan ini maka gempa enggak terjadi di sini umpamanya. Ada yang begitu. Yang kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, rumah enggak terbakar, di tengah-tengah rumah pada terbakar, rumah tidak ambruk, di tengah-tengah rumah pada ambruk karena gempa umpamanya. Rumah tidak longsor, di tengah-tengah rumah pada longsor karena musim hujan, lalu mengatakan kalau enggak ada ini ikut longsor umpamanya. Ini kuburan umpamanya. Kalau tidak ada ini, karena ada ini maka tidak longsor. Sedangkan apa hubungannya kuburan dengan tidak longsor? Nah ini namanya sebab khafi, karena keyakinan saja. Ini syirik atau patung atau yang lainnya, bahkan ada yang lainnya karena digantung, gantungan di rumahnya ada gantungan gambar apa-apa. Akhirnya Allah jadikan tidak terbakar rumahnya. Jadi nikmat tidak terbakar malah kufur nikmat, bukan malah bersyukur pada Allah. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, si sandarkan kepada sebab, sebabnya sebab yang sahih, yang benar. Secara syariat, contoh umpamanya, orang sakit, sakit parah sudah, ada seorang bawa madu, minum madu langsung sehat. Boleh enggak? Kalau enggak ada madu enggak sehat ini. Boleh enggak? Itu sebab syar'i madu, karena sebagai obat sebab disebutkan dalam syariat, dalam agama, dalam Al-Quran, madu sebagai obat. Dan memang madu sebagai sebab menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Kalau sekedar pengkhobaran saja, mengkhobarkan sebab ini sehat karena madu umpamanya, minum madu, tapi tetap dia menyandarkan sembuhnya lah kepada Allah. hanya mengkhabarkan. Yang semacam itu dibolehkan, tapi tidak melupakan Allah yang menyembuhkan. Apabila melupakan Allah, disandarkan sembuhnya itu adalah madu, maka ini termasuk kufur nikmat. Karena sembuhlah termasuk nikmat Allah, Allah yang menyembuhkan. Ini hati-hati. Maaf, maksudnya apa? Alhamdulillah, Allah sembuhkan sebab madu. Allah sembuhkan, itu yang selamat. Sebab yang dibolehkan, sebab kauni. Ya, sebab kauni. Itu salah kauni secara kaun. Nah, seorang umpamanya, walayadubillah, luka parah, terus darah hampir habis. Kalau darah habis, mati enggak? Mati kan? Umumnya mati kan? Darah hampir habis. Kalau darah habis, umumnya kan mati secara kauni kan? Lalu sebelum mati, alhamdulillah, di rumah sakit ada darah, ditambah darah, sehat lagi. Kalau enggak ada donor darah, mati umpamanya. Nah, umpamanya. Gimana? Atau gimana bahasanya? Ya, itu enggak boleh. Kalau itu menyandar, melupakan Allah yang menyembuhkan. Nah. Kalau hanya menjadikan sebab saja khobar, sebab ditambah darah, maka alhamdulillah masih diberi kesembuhan. Maka hendaknya perkataan yang selamat sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan hidup atau masih panjang hidupnya sebab ada penambah darah atau yang menambahi darah atau donor darah dan yang lainnya. Senantiasa sandarkan kepada Allah. Jangan melupakan Allah, karena hakikatnya semuanya Allah yang menjadikan ada yang donor darah. Alhamdulillah darahnya cocok. Alhamdulillah disuntikan pas. Alhamdulillah bisa ngalir. Itu siapa yang jadikan semuanya? Allah semuanya. Darahnya ada, disuntik enggak pas-pas, mati duluan. Bisa juga. Itu semuanya Allah. Maka hendaknya dinisbatkan kepada Allah, jangan melupakan Allah. Yang keempat. Sebab yang tidak ada secara syar'i dan secara kauni. Walaupun sebab itu sebab yang zahir, kelihatan. Tapi secara syar'i bukan sebab. Secara kauni juga bukan sebab. Ini termasuk dalam bab menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Kalau masih meyakini Allah yang menjadikannya, Allah yang menakdirkannya, dia menjadikan hanya sebagai sebab yang bukan sebab, maka ini syirik ashor. Walaupun dia masih meyakini Allah yang menjadikannya. Kenapa syirik? Karena menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Waktunya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Afan. Minta maaf 1000 maaf. Karena agak panjang malam ini. 1000 maaf atau 1 juta maaf. Maksudnya banyak minta maafnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.